Kan di mana-mana, biar pada bisa dipetik ilmunya. Tanya sama yang udah pergi haji, udah pergi umroh. Azan dari Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah. Saya gitu HP-HP ya akeh, no TV-TV ya kata. Niku nek as-shalawi panjang, dawa. Naum pendek. Itu filosofinya apa? Salatnya panjang, tidurnya pendek. Salate akeh, turune didi. Salate suwe, turune dilu. Ngono kok azane. As-salatu khairum minan naum. Wis suwe le nek enak wis suwe. Dadi salate panjang naume pendek. Lha iku lek diartekno kan ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Salate dawa turune ndek. Wis salate akeh turune saiki. Salate suwe turune sedhela. Wong mondokan ra ngono. Salate ndek naume sing kedawan. Dapak sing ngadzan cah enom ngono. Wong sing ngadzane wis mambu kuburan. As-salatu khairum minan naum. Dadi sak watuk-watuke. Lha kuwi nek diartekno kan ngene to dadine salat kuwi luwih apik timbang turu. Sing krungu gak ya kelon meneh. Lah. Oh, njaluk tambahan waktu. Ya gak apa-apa, iki cara wong mergawene berarti lembur. Iya kudu ana lemburane to. Loh, kenapa tuh aku kok ngejak kembali kepada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhir-akhir ini kan mulai lentur, bahkan ada yang luntur dalam meneladani Rasulullah. Ya, teladan paling sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ku pancen didadekno uswatun hasanah, teladan yang baik. Kenapa? Satu, karena Kanjeng Nabi manusia. Lah kita juga manusia. Iki sing teko uang kabeh yo. Kuwi dudu uang to. Lah nek kita iki uang terus dikei tulodo, dikei contoh karo Gusti Allah, rupane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya uang, dadi uang dikongkon nyonto uang. Iki pas, cocok, nyambung. Bener, uang dikongkon nyonto uang. Padha karo pitik nyonto pitik. Pas, nek pitik kok nyonto kucing. Iki sing ngongkon ora bener. Wong pitik kok dikongkon nyonto kucing. Ya ora pas no. Mbah. Umpama kula sama niki uang kok dikongkon nyonto malaikat, ya ora pas. Wong kula sampean iki butuh mangan, malaikat ora mangan. Piye nek nyuntuh mangane malaikat? Kula sampean butuh ngombe, malaikat ora ngombe. Menungso butuh turu, malaikat ora turu. Menungso butuh rabi, malaikat. Malaikat iki ketok wong wedok wahyu kaya apa? Ya ora pengin. Mbok eneng bokong semok ya biasa apa ada entut kok ngono. Malaikat orang duwe nafsu, lah kita punya nafsu. Mulane dikongkon nyonto Kanjeng Nabi, lah Kanjeng Nabi iki wong utuh seperti kita, secara kurikulum desain Rasulullah manusia. Seperti kita. Woi. Woi. Saman butuh dahar, Kanjeng Nabi yo dahar. Saman butuh ngunjuk, Kanjeng Nabi yo ngunjuk. Saman perlu sare, Kanjeng Nabi yo sare. Dadi leh nyonto Kanjeng Nabi pas, wong Kanjeng Nabi ku wong, tapi gak kaya umume wong. basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Bal huwa kal yakut bainal hajar, Rasulullah itu seperti permata, mutiara, intan berlian di antara bebatuan. Kanjeng Nabi ki inten lah, sampean sama niki kerikil, mulane burek-burek ngono kuwi. Ya wong tapi ra kaya umume wong, karena Rasulullah itu sempurna, istimewa. Ini yang menjadi uswahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Sama, tapi tidurnya beda. Kalau Rasulullah tidurnya hanya kedua mata beliau yang tertidur, hati beliau tetap terjaga. Anek wong mondokan turu mati. Keblek. Bedanya di situ. Sebagai manusia, Rasulullah berkeringat, sama wong mondokan yang duwe keringat, tapi keringete beda. Keringat Rasulullah harum semerbak mewangi bak minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, belum ada minyak wangi. Wangi ketetesan keringete Kanjeng Nabi. Sak tetes ae lho. Wangine 40 hari 40 malam enggak hilang. Keringete Kanjeng Nabi, anek keringete wong mondokan dilatono dhewe-dhewe. Lho sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Padha wong mondokan yo duwe itu. Tapi idune seje, idune beda. Ludah Rasulullah obat. Idumu salah ndelek dadi perkara kowe. Ya zaman ora ngerti aning wong liwat wae marang idu ate idu gedhe. Terus plek kena raine. Dawa urusane, Bro. Ora iso dijotosi wong gara-gara idu. Lah idune Kanjeng Nabi obat, ngen kelingan. Ceritane Kanjeng Nabi pas hijrah disarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy, istirahat dan bersembunyi di Gua Sur. Nah, sebelum masuk gua, Abu Bakar Siddiq pamit. Ngapunten Kanjeng Nabi, kula periksa riyen gua nih. Saya periksa dulu kondisi gua. Saya bersihkan dulu. Siapa tahu ada binatang-binatang melata, binatang-binatang yang berbisa nanti membahayakan. Kalau kondisinya udah siap, ready, baru panjenengan masuk dan beristirahat. Nah, ini etikanya murid ke guru, adabnya santri ke kiai. Harus seperti itu. Tepak ziarah ngono kae enggak ya kadang-kadang ngapa mlebu jeding WC kiyaine ngantri. Harusnya kan ngapunten yai kula priksa riyen WC-ne nyaman napa mboten, pesing napa mboten. Pilihno sing paling penak, paling bersih. Enggak didisiki karo muride. Kiyaine keri, ditinggali pisan soalnya ora disiram mundung-mundung. Halo. Dilanjut sama mboten? Dibersihkan gua, lubang-lubang ditutup semua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tutup semua. Begitu siap, sudah ya Rasulullah, gua udah siap di tempat istirahat. Turun Kanjeng Nabi istirahat sampai sare, tidur di dalam gua dan di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang pangkuannya pernah dipakai bantal tidur Rasulullah itu dua. Dua sahabat yang paling beruntung. Karena pangkuannya, pupunya itu dipakai bantalan tidur oleh kepala Rasulullah. Satu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Yang kedua Sayyidina Ali. Pernah Kanjeng Nabi sarang Sayyidina Ali pas tindakan. Kanjeng Nabi sampun sholat asar tapi Sayyidina Ali dereng. Capek, saya istirahat. Saking sayae Kanjeng Nabi sare tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Sayah banget, matahari terus bergeser. Waktu asar hampir habis, matahari hampir terbenam. Ngunduh Sayyidina Ali ora wani nggugah. Cara sampean tangis sik aku tak ngasar. Saking takzimnya sama guru. Gerak saja enggak. Jangan ditanya apa Sayyidina Ali enggak geringgingen. Yo geringgingen banget. Tapi ditahan. Takut nanti membangunkan Rasulullah yang lagi istirahat. Lho ngono lho murid nang kiai iki kudune ngono. Jamaah ambek kiai yuk bengak, bungok iki jamaah model opo ngono. Halo? Halo? Halo?